Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ada tiga hal, tiga sifat, tata cara yang bisa dipetik dari hadis Utsman radhiyallahu anhu terkait dengan kumur-kumur, madmadah, dan menghirup air ke rongga hidung, istinsyak. Sifat yang pertama, disunnahkan kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung 3 kali. Masing-masing 3 kali. Mustahab. Afdal. Pahalanya lebih sempurna. Baik. Adapun kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung 1 kali, hukumnya diperdebatkan. Hukumnya diperdebatkan oleh ulama. Yang terkuat dari pendapat-pendapat yang ada, 2. 2 pendapat yang akan ana sebutkan, kemudian kita akan pilih yang terbaik dari 2 pendapat itu. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung hukumnya wajib dan syarat sahnya wudu dan mandi. Ya. Wajib dan syarat sahnya wudu dan mandi. Mazhab Imam Ahmad ini. Yang masyhur dari Imam Ahmad ini. As-Sa'di, Al-Albani, Ibn Utsaimin, mereka memilih pendapat ini. Mereka berhujjah bahwa perintah pada ayat "Faghsilu wujuhakum", basuhlah wajah-wajah kalian. Mereka memahami bahwa wajah yang diperintahkan dibasuh pada ayat ini meliputi wajah bagian luar dan wajah bagian dalam. Wajah bagian dalam ditafsirkan dengan as-sunnah, dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu kumur-kumur, ya, yaitu rongga mulut, ini wajah bagian dalam, dan menghirup air ke rongga hidung, ya, ini juga wajah bagian dalam. Jadi itu masuk dalam kategori wajah, masuk dalam makna ayat yang diperintahkan. Wajah itu wajah bagian dalam. Itu hujjah mereka, dan diperkuat juga dengan beberapa hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang memerintahkan untuk berkumur-kumur dan istinsyak, berkumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung. Hadis yang memerintahkan untuk kumur-kumur, hadis Laqir bin Sabirah, hadis Laqir bin Sabirah akan datang nanti di kitab. Akan datang nanti di kitab sebentar lagi, hadis Laqir bin Sabirah. "Idza tawaddata famadmid", jika kamu berwudu, kata Nabi, jika kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Mereka mengatakan perintah itu bersifat wajib. Ya, juga berdalil dengan hadis Abu Hurairah muttafaq alaih, hadis Abu Hurairah muttafaq alaih, Nabi bersabda, Idza tawaddaa ahadukum, apabila salah seorang dari kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, hendaknya dia memasukkan, yakni menghirup ke dalam rongga hidungnya air, menghirup air ke dalam rongga hidungnya, ke dalam hidungnya. Summal yantasir, kemudian mengeluarkannya. Istinsar. Mereka mengatakan perintah Nabi di sini, falyaj'al fi anfi ma'an, hendaknya dia memasuk menghirup air ke dalam hidungnya. Istinsar, perintah ini bersifat wajib. Ini dalil-dalil mereka. Saya, pendapat ini cukup kuat. Pendapat yang kedua mengatakan kumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung hukumnya sunnah mustahab. Hukumnya sunnah mustahab pada wudu dan mandi. Ya, pada wudu dan mandi. Hanya mustahab, sunnah. Tidak wajib, ya, dan tidak menentukan sahnya wudu. Ini mazhab Asy-Syafi'i dan Malik. Tidak menentukan, bukan wajib yang menentukan sahnya wudu, bukan wajib yang menentukan sahnya mandi, hanya mustahab. Mazhab siapa? Asy-Syafi'i dan Malik. Mereka mengatakan pendapat ini berdalil bahwa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Maidah ayat 6, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian, adalah permukaan wajah. Wajah itu permukaan wajah yang berhadapan dengan alam luar. Itu yang dimaksud wajah. Wajah itu ini yang tampak. Permuka wajah yang tampak, yang berhadapan dengan alam luar. Itu wajah. Adapun rongga mulut, rongga hidung, itu bagian dalam yang tidak termasuk kategori wajah. Itu bukan wajah. Itu rongga mulut, rongga hidung. Buktinya, bagian dalam mata juga terletak di wajah, kan? Mulut, ya. Dan hidung jika tidak dihitung bagian dari wajah, buktinya mata juga terletak di wajah. Tetapi mata tidak wajib dibasuh, bahkan tidak disunnahkan. Bahkan tidak disunnahkan, tidak disyariatkan dibasuh wajah. Dari wajah itu apa? Biji mata. Nah, jika itu diangkat bagian dari wajah. Biji mata. Ya, itu tidak disunnahkan, tidak disyariatkan. Jadi, ini menunjukkan bahwa bagian-bagian itu bukan bagian dari wajah. Meskipun terletak di posisinya di wajah. Tapi itu bagian dalam. Wajah itu yang tampak. Ya, permukaan ini, ya, permukaan wajah ini yang tampak. Di depan, yang berhadapan dengan alam luar. Itu wajah. Adapun amalan Nabi SAW, kumur-kumur dan istinsyak, itu semata hanya menunjukkan mustahab. Hanya semata menunjukkan mustahab. Begitu pula perintah Nabi. Ya. Pada hadis-hadis yang disebutkan, perintah melakukan matmadah kumur-kumur, perintah melakukan istinsyak, falyaj'al fi anfihi ma'an, hendaknya istinsyak, menghirup air ke dalam hidungnya. Perintah itu sifatnya mustahab. Buktinya, di hadis Abu Hurairah tadi, Nabi bukan hanya memerintahkan istinsyak, tapi juga memerintahkan istinsyak. Falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir, hendaknya dia memasukkan air ke rongga hidungnya, kemudian mengeluarkannya, yaitu istinsar. Perintah falyaj'al fi anfihi ma'an, istinsyak, menghirup air ke rongga hidung, kemudian perintah istinsar, mengeluarkan kembali, dari keluar dari hidung. Dan tidak ada pendapat yang mengatakan istinsar wajib. Nah, itu hanya menunjukkan apa? Menunjukkan sunnah. Kesimpulannya, ada di sana dalil yang memperkuat bahwa hukumnya hanya sunnah mustahab, karena sebenarnya kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung pada mandi, ya, pada mandi itu hukumnya lebih kuat. Kedudukan hukumnya lebih kuat pada mandi dibandingkan pada wudu. Kenapa? Karena pada mandi kulit yang tertutupi oleh rambut yang tebal sekalipun wajib dibasuh, kulit kepala ya setebal apapun rambut wajib dibasuh dengan cara digosok-gosok sehingga dipastikan bahwa air itu membasuh kulit kepala yang ditutupi oleh rambut itu setebal apapun itu harus wajib, tidak sah mandi jika ada kulit kepala yang tidak terbasuh air. Nah, tidak sah. Begitu pula yang lainnya yang tertutupi oleh rambut yang tebal setebal apapun harus, yang ada di lekukan-lekukan tubuh semuanya harus ya dibasuh. Bersama dengan ketatnya ya sifat pelaksanaan mandi seperti tadi, ternyata ada dalil yang cukup kuat menunjukkan bahwa kumur-kumur dan istinsyak tidak wajib pada mandi. Akan dijelaskan nanti pada pembahasan mandi. Ada hadis Nabi ditanya alaihissalam oleh seorang sahabat, ya, bahwa dia berada di negeri yang dingin. Ya, bagaimana cara mandi? Nabi hanya mengatakan, adapun saya cukup mengguyur tubuh. Ya. Begitu aja jawaban Nabi. Jadi Nabi tidak mengatakan kumur-kumur, istinsyak, hanya cukup menyiramkan air di atas sekujur tubuh, kata Nabi. Menunjukkan kumur-kumur, istinsyak tidak wajib pada mandi dengan hadis itu. Mandi saja tidak wajib, apalagi wudu. Padahal di wudu, kepala saja dapat rukhsah, hanya diusap. Sedangkan di mandi, harus dibasuh, bahkan kulit kepala harus dipastikan terbasuh dengan cara digosok-gosok. Ternyata kumur-kumur istinsyak tidak wajib pada mandi. Hanya mustahab yang dari tadi, berarti begitu pula pada wudu. Oleh karena itu, yang lebih kuat pada madhab Asy-Syafi'i dan Malik. Kumur-kumur dan menghirup air kerongga hidung istinsyak hukumnya hanya mustahab. Meskipun ini kami tidak bisa memastikan, tapi ya ghalabatul dhon rajih, dugaan yang terkuat ini yang rajih. Ini yang benar, wallahu a'lam. Sifat yang kedua yang dipetik dari hadis Utsman terkait hal ini, yaitu disunnahkan menyempurnakan keduanya, kumur-kumur dan istinsyak, dengan menyemburkan air keluar dari mulut setelah kumur-kumur dikeluarkan dan hidung istinsyak, jadi setelah istinsyak menghirup air ke rongga hidung dikeluarkan dengan dikeluarkan dan diistilahkan dengan istinsyak, mengeluarkan kembali air dari mulut setelah kumur-kumur dan air dari rongga hidung setelah istinsyak, yaitu yang disebut istinsyak, hukumnya hanya mustahab, sunnah dan tidak wajib. Andaikan tertelan, ya, tidak masalah. Tetapi tentunya semua faham, semua tahu bahwa air itu kotor karena telah dipakai untuk membasuh, mencuci rongga mulut dan rongga hidung, ya, untuk membersihkan kotoran di situ. Sehingga tentunya sebaiknya dikeluarkan, sebaiknya dikeluarkan, dan itu mustahab. Dan sebagai faedah, dalam hal melakukan istinsar, dalam hal melakukan istinsar, mengeluarkan air dari rongga hidung, ya, disunnahkan dengan bantuan tangan kiri. Disunnahkan dengan bantuan tangan kiri. Caranya, hidung dipegang dengan tangan kiri saat menyemburkan air keluar dari hidung. Gini. pegang yang tangan kiri hidungnya, kemudian semburkan keluar. Dalilnya hadith Ali bin Abi Thalib. Hadith Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang menyifatkan sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Imam Ahmad An-Nasa'i dan yang lainnya, dinilai sahih oleh Al-Albani. Kata Ali bin Abi Thalib, "Tsumma adkhala yadahu al-yumna fil ina'." Tsumma adkhala yadahu al-yumna fil ina'. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memasukkan, mencelupkan telapak tangan kanannya ke dalam bejana, mencelup air dengan telapak tangan kanannya. Famadmadha. Kemudian berkumur-kumur. Wastansyafa. Dan menghirup air ke rongga hidung, istinsyaf. Yakni dari cidukan air tersebut, dari telapak tangan yang sama, dari cidukan yang sama tadi. Wa nasara biyadihi al-yusra, as-sahih hada. Wa nasara biyadihi al-yusra. Wa nasara, dan Nabi alaihi salatu wasalam menyemburkan keluar air dari hidungnya. Nasara istinsar, menyemburkan keluar air dari hidungnya. Biyadihi al-yusra, dengan tangan kirinya, dengan bantuan tangan kirinya. Fa'ala dhalika 3 marrat. Fa'ala dhalika 3 marrat. Nabi melakukan itu semua 3 kali. Baik, jelas. Sifat yang ketiga, sifat yang ketiga yang dipetik dari hadis Utsman radhiyallahu an, keduanya yaitu kumur-kumur dari istinsyaq disunnahkan dilakukan dari satu cidukan telapak tangan. Disunnahkan dilakukan dari satu cidukan telapak tangan. Dari mana kita memetik ini? Karena pada hadis Utsman itu dikatakan tsumma tamadmada wastansyaqa. Ya. Digabung, digandeng, ya. Kata tamadmada dan istansyaqa dengan wau, huruf wau. Kemudian tsumma ghassala wajhahu, kemudian membasuh wajahnya. Yang lainnya summa, summa, summa. Tetapi ketika menjelaskan madmada dan istinsyak, bahasanya summa tamadmada wastansyaqa. Digabung dengan wawu. Menunjukkan itu dari, ya, dari satu cidukan yang sama. Nah, yaitu cidukan telapak tangan kanan. Ya, telapak tangan kanan menciduk air. Kemudian satu cidukan ini, satu kali cidukan ini, itu yang dipakai untuk kumur-kumur, itu juga yang dipakai istinsyaq, begitu. Caranya bagaimana? Mendahulukan kumur-kumur. Mendahulukan kumur-kumur, kemudian istinsyaq. Adapun bersamaan begitu sulit itu. Sulit. Langsung mengambil air masuk dalam mulut sekali menghisap itu sulit. Nah. Dan memang bukan begitu. Kumur-kumur dulu kemudian istinsyaq. Tetapi dari satu cidukan yang sama. Nah, anak pribadi, ya, mencoba satu kali begitu sulit. Akhirnya anak berpikir. Berawal dari situ berpikir, ini bagaimana sebenarnya kaifiatnya? Karena bahas-bahas ketemu. Nanti akan disebutkan hadis yang jelas-jelas menunjukkan memang kumur-kumur dulu, selesai kumur-kumur, kemudian istinsyak, tapi dari hidukan yang sama. Jadi caranya, hiduk air dengan telapak tangan kanan, kemudian kumur-kumur, masukkan air ke dalam mulut dengan hidukan tadi, sisakan yang dihabiskan. Ya, kemudian kumur-kumur. Kemudian semburkan keluar. Selesai. Nah, tersisakan tadi, lanjutkan untuk istinsyak. Ya, hirup dengan larikan nafas ke dalam rongga hidung. Setelah itu istinsyak, semburkan keluar dengan bantuan tangan apa tadi? Kiri. Gitu. Nah, itu satu kali. Jadi jika Anda mengamalkan itu 3 kali, berarti hidup lagi yang 2 kalinya. Ya, masukkan air ke dalam mulut untuk kumur-kumur, jangan habiskan. Sisakan untuk apa? Hidung. Kumur-kumur, semburkan. Kemudian istinsyak. Dari hidukan tadi yang tersisa itu, istinsyak. Kemudian istinsyak yang tanggir. Kemudian yang 3 kalinya juga begitu. Nah, penjelasan lengkapnya nanti kita akan bahas pada hadis Abdullah bin Zaid, ya, di bagian-bagian belakang. Hadis Abdullah bin Zaid di bagian-bagian belakang pada bab ini, ya, akan disebutkan hadis Abdullah bin Zaid tentang tata cara ini. Dan ada riwayat dalam Sahih Muslim yang jelas-jelas menggunakan lafaz summa. Ya, summa tamadnada summa tansyaqa. Nanti akan disebutkan di sana secara lengkap. Kemudian Nabi berkumur-kumur, kemudian istinsyak, kemudian berkumur-kumur, kemudian istinsyak. Ini menunjukkan bahwa kumur-kumur dulu, kemudian istinsyak, tetapi dari satu cidukan seperti yang sudah dirincikan tadi. Bukan bersamaan langsung gitu, itu sulit. Sambil kumur-kumur, sudah ada hidung di rongga hidung, kan sulit itu. Gimana nih ngaturnya? Konsentrasinya kemana? Sambil itu terus, ya, mau kumur-kumur, sudah hidung, air juga sudah ada di rongga hidung. Jadi caranya, selesaikan dulu kumur-kumurnya, kemudian istinsyak. Dan ada riwayat yang memperjelas itu dalam Sahih Muslim, ya, dari hadis Abdullah bin Zaid akan disebutkan nanti di sana. Sebagai faedah, ini tidak dipetik dari hadis Uthman. Tetapi sebagai faedah, dan faedah ini ada dalilnya akan datang pada hadis berikutnya, yaitu disunnahkan bersungguh-sungguh berlebihan dalam melakukan keduanya. Bersungguh-sungguh berlebihan dalam melakukan kumur-kumur dan melakukan istinsyak. Dalilnya hadis Laqit bin Sabirah yang akan datang nanti di kitab. Baik. Tata cara yang kelima yang dipetik dari hadis Uthman adalah wajib membasuh wajah dan disunnahkan 3 kali. Keterangan lengkap insyaallah kita pelajari nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Barakallahu fiik. Subhanallahi walhamdulillah.